Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yarlah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kutayyib ar-raka'iz al-'ashr litahsil al-ilmi. 10 perkara penting untuk mendapatkan ilmu. Pada pembahasan yang ke-9. Qala hafizahullah tasi'an suhbatus syaikhil muallim. Perkara yang ke-9 untuk mendapatkan ilmu agama. Kata Syekh Abdullah ibn Sulfiq hafizahullah, yang ke-9 suhbatus syaikhil muallim. Ya, berguru, mengambil ilmu, menimba ilmu dari syekh, muallim, orang yang mengajarkan ilmu. Ini perkara yang sangat penting untuk mengambil ilmu dari alim, dari orang yang memiliki ilmu, pemahaman, akidah yang benar. Sebagaimana diucapkan oleh Muhammad ibn Sirin dan diriwayatkan dari yang lain, atau dari Muhammad ibn Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita pelajari, kita cari adalah agama. Fanzuru, maka perhatikan. Amman ta'khuduna dinakum, dari mana kalian mengambil agama kalian, dari mana kalian mengambil ilmu. Nah, meminta bimbingan, arahan, penjelasan dari sang alim sehingga memiliki ilmu yang benar, pemahaman yang benar. Kata Syekh hafizallahu, fal ilmu yu'khadhu min affahil ulama. Maka ilmu, ilmu agama ini diambil dari lisannya, mulutnya para ulama. Nabi SAW mengatakan innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warathu ala ilma. Sebenarnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan, meninggalkan harta. Mereka hanyalah meninggalkan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bi akhdhin wafir. Maka siapapun yang mengambil ilmu dari para ulama, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Ya. Sekarang siapa yang mau mengambil warisan itu? Mau mengambil warisannya para nabi? Ya, cari ilmu. Pelajari ilmu. Adapun para raja, orang kaya, warisannya kekayaan, kekuasaan. Nah, maka hendaklah kita berusaha sungguh-sungguh di dalam mengambil warisan para nabi, yaitu ilmu dari para ulama. Qala fattalibu likay yartakiza fi talabihi lil ilmi ala rakizatin sahihatin. Seorang penuntut ilmu agar kokoh, agar kuat, agar ya lurus, benar jalannya di dalam mencari ilmu, ala rakizatin sahihatin, di atas pondasi-pondasi yang benar, di atas landasan-landasan yang benar. Seorang mungkin mengerti keutamaan ilmu, namun salah langkah, akhirnya terjatuh pada pemahaman yang sesat. Ikut ahli bid'ah, membela ahli bid'ah. Nah, oleh karena itu, seorang muslim, terlebih khusus talibul ilm, tidaklah memperhatikan hal ini. Dari mana dia mengambil ilmu itu? Tentunya ilmu diambil dari para pewaris Nabi dan Rasul, para ulama, hingga salafus saleh. Seorang penuntut ilmu, agar kokoh, lurus, benar langkahnya dalam mencari ilmu, di atas landasan, di atas prinsip yang benar, apa yang mesti dilakukan? Alaihi an yujalisal ulama. Hendaklah dia bermujalasah, duduk, belajar, menimba ilmu dari para ulama. Wa talaqqa minhumul ilma. Dan talaqqi, mengambil, mempelajari, bertemu, ya, belajar dari mereka, menimba dari mereka ilmu. Fayakunu talabuhu ala qawaida sahihatin, sehingga upaya dia dalam mencari ilmu, mempelajari ilmu, itu dibangun di atas kaedah-kaedah yang benar. Dibangun di atas pemahaman-pemahaman yang benar, akidahnya benar, imannya benar, ilmunya lurus, fikihnya benar, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia mengambil dari ahlinya. Karena dia mengambil dari para pewaris Nabi yang sampai kepada Nabi. Beda halnya dengan orang-orang yang mengambil ilmu dari ahli bid'ah, sehingga dia menyimpang. Qala wa yatalaffadhu bin nassi al-qur'ani wal hadithi talaffudhan sahihan. Ya, bermujalasah dengan para ulama, kemudian menimba ilmu dari mereka sehingga memiliki pondasi, memiliki prinsip-prinsip yang benar. Berikutnya adalah yatalaffaz, melafazkan nas Al-Qur'an dan hadis. Belajar, kalau misalnya makharijul huruf, belajar makhraj-makhrajnya huruf, tempat keluarnya, belajar sifat-sifat huruf tersebut, ya, ejaannya. Yatalaffadhu bin nassil qur'ani, mengucapkan, melafadzkan nas-nas Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Demikian pula hadis, talaffuzan sahihan, dengan pelafatan yang benar. Ini penting, tashih qablal hifz, membenarkan bacaan sebelum menghafal. Ya, panjang pendeknya, sifat-sifatnya, dan seterusnya. Dari siapa? Dari ulama, dari ahlinya. Seperti dalam Al-Qur'an terkait dengan tajwid Al-Qur'an, dikatakan al-qira'ah sunnah muttaba'ah. Al-qira'ah, bacaan Al-Qur'an itu adalah sunnah, suatu sunnah yang diikuti dari mana? Dari afwah ulama, dari mulutnya para ulama, ahlinya, mujawidin, orang-orang yang ahli tajwid. Nah, membenarkan lafadznya, bukan sekedar mendengar kaset, mendengar itu, namun harus talaqqi, harus diluruskan bacaannya. Terlebih kita orang ajam, orang non-Arab. Nah, wal hadis, demikian pula hadis, dengan pelafatan yang benar. Ada di sini juga pentingnya mempelajari nahwu. Kapan dirofa, nasab, khafad, jazm. Mempelajari sorof, ya, kapan depannya di dhamma, di fathah, dan seterusnya. Ya. Pelajari ilmu alat. Nahwu, sorof, tajwid. La lahna fihi wa la tashifa, tidak salah dalam melafadzkan Quran, demikian pula hadis. Wa la tashif, tidak keliru dalam melafadzkannya. Ini tashih, membenarkan terlebih dahulu, baru kemudian hifz. Ini sangat penting. Kenapa? Kalau sudah salah, ya, kalau sudah salah bacanya, kemudian salah hafalnya, itu lebih sulit membenarkan. Nah, وَيَفْهَمُهُ الْفَهْمَ الصَّحِيحَ الْمُرَادَ. Setelah membenarkan bacaan berikutnya, memahami ilmu tersebut, memahami nas tersebut, Al-Quran ataupun hadis dengan pemahaman yang benar. Al-murada, yang diinginkan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan pemahaman yang benar, setiap kelompok ngaku kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, ternyata beda langkahnya, beda prinsipnya. Kenapa? Ya kembali kepada tadi masalah tadi, siapa gurunya, siapa syekhnya. Kembali kepada masalah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya, ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Qala hafizallah wa fadlan an dzalik, lebih daripada itu. Ya. Kalau tadi ilmu. Ilmu bermajelis, menimba ilmu, kemudian membenarkan lafadznya, memahami dengan pemahaman yang benar. Wa fadlan an dzalik, lebih daripada itu, ini yang kadang seorang lalai. Tidak perhatian. Apa itu? Fa'innahu yastafidu minal alimi. Maka sepatutnya bagi talibul ilm, orang yang mencari ilmu, yastafid, mengambil faedah dari sang alim, dari sang guru. Faedah apa? Al-adaba wal-akhlaqa wal-wara'a. Ya. Mengambil faedah dari adab. Adab sang guru, bagaimana dia berbicara, ya, bagaimana dia berbuat. Wal akhlak, mengambil akhlaknya, perilakunya, tindak tanduknya. Wal wara'a, dan kewara'annya. Jadi selain mengambil ilmu, dia juga mengambil adab dan akhlaknya sang guru. Hal demikian telah contohkan oleh para sahabat Nabi. Selain mereka meriwayatkan ucapan-ucapan Nabi, mereka juga meriwayatkan perbuatan-perbuatan Nabi. Bagaimana tutur katanya, bagaimana menghadapi manusia, dan seterusnya. Qala wa alaihi an yatajannaba an yakuna syaikhuhu kitabah. Wa alaihi, dan sepatutnya bagi talibul ilm untuk menjauhkan diri. Menjauhkan dirinya dari apa? An yakuna syaikhuhu, gurunya, syekhnya, rujukannya hanya semata-mata kitab. Enggak berguru, enggak bertalaqqi. Ya. Hendaklah talibul ilm menjauhi sifat demikian. Semata-mata bersandar kepada kitab. Fa inna man kana syaikhuhu kitabah, karena sesungguhnya orang yang syekhnya, gurunya, panutannya dan semisalnya itu adalah kitab dia, katsura khata'uhu wa qalla shawabuh, banyak salahnya dan ya sedikit benarnya. Ya, seperti diungkapkan oleh sebagian ahli ilmu, min a'zamil baliyah, di antara musibah yang paling besar, min a'zamil baliyah, tasyyikhu as-suhufiyyah, tasyyikhu as-suhufiyyah, termasuk dari musibah yang terbesar ada tasyyikh, mensyekhkan, mengulamakan, menjadikan ahli ilmu as-suhufiyyah. Apa itu? Alladzina ta'allamu minas suhuf. Orang-orang yang hanya belajar dari lembaran-lembaran, dari buku-buku semata. Dikatakan oleh Thawr ibn Yazid dalam Al-Faqih wal-Mutafaqih lil-Khatib, Kata beliau, la yuftin nasa as-suhufiyun. Tidak sepatutnya orang yang semata-mata belajar dari lembaran-lembaran kitab-kitab itu berfatwa kepada manusia. La yuftin nasa as-suhufiyun. Abu Zur'ah mengatakan juga, la yuftin nasa suhufi. La yuftin nasa suhufiyun wala yunqri'uhum mushafiyun. Tidak sepatutnya orang yang gurunya itu adalah lembaran-lembaran kitab semata berfatwa kepada manusia. Demikian juga tidak sepatutnya mengajari bacaan kepada manusia mushafiyun, orang yang belajarnya bacaan Al-Qur'annya itu belajar dari mushaf saja, enggak bertalaqqi, enggak berguru. Ya. Ini ucapan salafus saleh demikian. Makanya sehingga di sini Syekh mengatakan fa inna man kana syaikhuhu kitabah. Oleh karena itu orang yang gurunya itu adalah kitab dia. Katsura khata'u wa qalla shawabu. Banyak salahnya, sedikit benarnya. Ulama terlalu mengatakan demikian. Ya. Abu Zur'ah mengatakan la yuftin nasa suhufiyun. Orang yang semata-mata menjadikan rujukan gurunya itu adalah kitab, lembaran, enggak sepatutnya berfatwa kepada manusia. Wa la yuqri'uhum mushafiyun, demikian pula orang yang rujukannya hanya mushaf, baca sendiri, enggak belajar, enggak bertalaqqi, tidak sepatutnya mengajarkan Al-Qur'an. Baik. Wala zala hadzal amru fil ummati ila waqtina hadza. Perkara ini tadi, mujalasa ulama, talaki dari mereka, kemudian membenarkan bacaan, kemudian mengambil adab, akhlak dan seterusnya, terus-menerus dilakukan hingga zaman kita. Wama baraza rajulun bil ilmi, dan tidak ada seorang pun yang tampak menonjol dalam hal ilmu illa kana mutarabbiyan muta'alliman ala yadi alimin. Enggak ada seorang pun yang menonjol, orang itu memiliki ilmu, ya, menonjol dengan sebab ilmunya, kecuali dia mutarabbiyan, terdidik, tertarbiyah, tergembleng mendapatkan ilmu melalui seorang alim. Kita sebutkan sebagian nukilan dari salaf saleh terkait dengan hal demikian. Nah, dikatakan oleh Badruddin ibn Jama'ah, wa idza sabarta ahwal as-salafi wal khalafi, kalau engkau memperhatikan, merenungkan keadaan, ya, salaf dan khalaf, lam tajid an-naf'a, tidaklah engkau dapatkan suatu manfaat, yahsulu ghaliban, terwujud secara umum, wal falahu, demikian pula keberuntungan, yudraku taliban, keberuntungan diraih, illa idza kana asy-syaikhu minal fatwa nasibun wafirun, kecuali, ya, bagi syekh itu memiliki fatwa, memberikan fatwa, bimbingan, arahan yang memiliki pengaruh yang besar. Ibn Jama'ah mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang beruntung, berhasil, kecuali di sana ada bimbingan syekh, ada bimbingan guru. Nah. Wa'ala syafaqatihi wa nushihi litalabati dalilun zahirun. Demikian pula kelemah lembutan dan nasihatnya untuk para penuntut ilmu itu memiliki dalil yang besar. Di sini penting bagi para tulab al-ilm, demikian pula mu'allimin, bukan semata-mata mengajarkan ilmu, namun memiliki jiwa pemberi nasihat, menasihati, beri kasih sayang kepada talabatul ilm. Jadi bukan semata-mata yang penting ilmu tersampaikan, enggak. Namun bagaimana menggembleng dan mendidik, ya, tulab al-ilm tersebut menjadi orang memiliki ilmu dan memiliki adab. Wa kadzalika idza'tabarta al-musannafat wajadta al-intifa'a bitasnifil atqa wal azhad awfar. Demikian pula kalau engkau memperhatikan sekian banyak karya tulis, karya ilmiah para ulama, engkau dapatkan adanya manfaat itu dengan sebab apa? Bitasnifil atqa. Karena orang yang menulisnya itu lebih bertakwa, lebih zuhud. Itu yang mendukung, berpengaruh. Wal falaha bil ishtighali bihi aktsar, dan orang yang ya menyibukkan, perhatikan itu lebih banyak. Kapan? Ketika orang yang menulisnya memiliki adab akhlak yang besar. Ucapan yang lain, ucapan Abu Darda terkait dengan pentingnya kita memperhatikan adab akhlak dari sang guru. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Jami' Bayan Al-Ilm wa Fadlih, kata beliau, min fiqhir rajul, termasuk dari fikih, ilmunya seseorang. Orang dikatakan berilmu. Termasuk dari fikih, ilmu. Seorang, mamsyahu wa madkholuhu wa makhrajuhu ma'a ahlil ilm. Orang itu dikatakan berilmu. Ya, mengerti. Bukan semata-mata ya mengambil ilmunya. Tapi apa? Mamsyahu wa madkholuhu. Dia masuk, dia berjalan, dia masuk, dia keluar bersama ahli ilmu. Artinya apa? Bersahabat, berteman dengan orang berilmu. Siapa dia? Oh, temannya seorang alim. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, sama dalam Jami' Bayan Alim, kunna na'ti masruqan, dahulu kami mendatangi masruq, fanata'allamu min hadihi wa dallihi, kemudian kami belajar dari petunjuk dan bimbingannya, adab akhlaknya. Demikian pula dari Ibnu Wahab, ya, kata beliau, ma ta'allamtu min adabi malikin afdalu min ilmihi. Ma ta'allamtu min adabi malik. Apa yang saya pelajari dari adabnya Imam Malik itu lebih utama daripada ilmunya. Artinya apa? Ya, adab akhlaknya sang guru itu menjadi hal yang sangat penting, sangat besar. Bagi siapa? Thalibul ilmi yang hakiki. Ya, bukan semata-mata mengambil ilmunya. Juga ucapan Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ayyuhat thalibu ilman iti Hammad ibn Zaidi faltamis hilman wa ilman thumma qayyidhu biqaydi. Wahai sang penuntut ilmu, wahai orang yang mencari ilmu, iti Hammad ibn Zaidi, datangilah Hammad ibn Zaid. Berarti apa di sini? Suhbah syekh, belajar. Sudah. Kemudian kata beliau, faltamis hilman wa ilman. Nah ini. Maka ambillah adabnya, akhlaknya, dan ambillah ilmunya. Thumma qayyidhu biqaydi. Kemudian ikatlah ya adab, akhlak, serta ilmu tersebut dengan ikatan yang kuat. Wallahu a'lamu bishawab. Ini bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.